menikmati hanaikan bintang untuk engkau memiliki kerana engkau menyintai sesama insan di dunia. Di sini sekolah cinta terbuka untuk semua mengajar arti merdeka yang sebenarnya.